السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله kita melanjutkan kajian تفسير الأيسر سورة البقرة آيات 171. Satu ayat saja insya Allah, ibrahnya mudah-mudahan banyak dari segi tafsir, bahasa, dan lainnya insya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْكِعُ بِمَا لَا يَسْمَعُ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِكُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. مثل perumpamaan الَّذِينَ كَفَرُوا. Nah, di sini sebelum dari الَّذِينَ كَفَرُوا ada tafsiran bahwasanya dia yang terhapus orang yang menyeru, ya, masal permisalan orang yang menyeru kepada alladzina kafaru, pada orang-orang kafir, itu masalu du'ati alladzina kafaru, itu atau masalu alladzina yad'una alladzina kafaru, permisalan orang yang menyeru atau mendakwahi orang-orang kafir. Kama tadi alladzi yan'iku, seperti permisalannya, seperti permisalan alladzi yan'iku, orang yang pengembala, menggembala. Sini kama tadi rajul yang mengembala, alladzi yan'iku, ya di sini yan'iku artinya memanggil, menyeru. Penggembala itu menyeru, menyeru bima la yasma'u illa du'a'u wa nida'a, kepada apa yang tidak mendengar kecuali doa, panggilan dan seruan saja. Nanti insya Allah akan kita rinci maksud dari ini semua. Summum bukmun umyun fahum la ya'kilun. Mereka itu tuli, sum, ya, kemudian bukum, bisu, kemudian um, buta, fahum la yarji'u, fahum la ya'kilun. Maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti. Penjelasan katanya, kita punya masal di sini, masal sifat atau keadaan, ya di sini masal artinya yang kedua, masal yang kedua kama tali, ya di sini artinya keadaan, ya jadi permisalan orang-orang yang menyeru kepada orang-orang kafir seperti keadaan alladzi yan'iku, orang yang menyeru, yan'iku menyeru, nah menyeru itu mengeraskan suara. Ad-du'a, memanjatkan doa atau hajat, seperti doa seorang mukmin, ya Rabb. An-nida, yaitu panggilan untuk sesuatu yang jauh, seperti kumandang azan, seperti panggilan salat. Nanti insya Allah akan kita pelajari doa dan nida. As-sum, sum pakai sod, bukan pakai sin. Kalau antum baca pakai sin, itu antum merubah makna. Berarti itu lahan jali, nggak boleh gitu. Makanya bacanya nggak boleh sum sum su sin, salah kau baca kayak gitu, karena arti dari summun sum sum artinya adalah racun. Racun sama sama tuli jauh banget bedanya, iya. Kemudian kata sum bentuk jamaknya adalah asom, yang ya ini tidak berfungsinya indera pendengaran sehingga tidak bisa mendengar atau tuli. Al-bukm, kata buk, bentuk jamaknya adalah abkam, yakni tidak berfungsinya indera pengucapan sehingga tidak mampu berbicara. La ya'qilun, tidak mengetahui makna perkataan. Tidak berakal di sini maksudnya tidak mengerti makna perkataan. Dan tidak dapat membedakan antara sesuatu karena tidak berfungsinya alat untuk mengetahui atau menerima pengetahuan pada mereka ini akal. Jadi dicap oleh Allah Ta'ala mereka ini tidak berakal walaupun Allah berikan mereka akal. Maksudnya tidak berfungsi akal untuk sesuatu yang paling penting. Gitu loh. Tapi untuk sesuatu yang hina seperti dunia justru akal mereka, mereka fungsikan. Makna ayat 171 secara global, ayat ini menjelaskan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya berkaitan dengan masalah taklid buta terhadap tradisi semata dan nenek moyang yang tidak berilmu. Tentang sikap taklid dan orang-orang yang bertaklid yang tidak menggunakan perasaan dan akal mereka. Mereka melakukan segala apa yang diucapkan para pemimpin mereka dan menerapkan segala apa yang diperintahkan kepada mereka dengan penuh kepasrahan. Mereka tidak mengerti apa yang mereka kerjakan, namun mereka juga tidak meninggalkannya. Ya, jadi mereka melakukan, tapi gak tahu ini artinya apa. Dan mereka gak mau meninggalkan itu, walaupun mereka tahu bahwa saya mereka gak tahu ini apa artinya. Gitu kan? Seperti orang-orang yang sekarang masih di main di musik, event-event musik dan konser-konser dan semacamnya. Banyak dari mereka sebenarnya gak ngerti tuh mereka tuh ngapain kok saya kayak gini. Tapi gak bisa mereka lalui itu. Gak bisa mereka lalui. Mereka terus aja melakukan itu. Nah, dalam ke ayat 171 ini, keadaan mereka itu digambarkan dengan perumpamaan yang sangat aneh dan menakjubkan. Mereka adalah orang-orang yang tidak menggunakan akal mereka dan selalu mengikuti segala sesuatu yang diperintahkan kepada mereka, sehingga sikap mereka itu dapat diumpamakan seperti seekor kambing yang selalu menuruti perintah penggembalanya. Setiap kali sang penggembala memanggilnya, selalu itu datang kepadanya. Meskipun sang penggembala memanggilnya untuk disembelih. Itu saking apa? Saking bodohnya. Tidak memahami. Iya. Begitu juga sekiranya sang penggembala memanggilnya meskipun dari jarak yang jauh, ia akan datang kepadanya. Ia tidak mengerti kenapa ia dipanggil. Ia tidak mengerti kenapa ia dipanggil. Banyak manusia terpanggil akan dunia. Dari jarak jauh pun tetap aja dunia itu disamperin sama orang itu. Padahal dia tidak mengerti. Dia tidak mengerti kalau misalnya dia terus melakukan akan menjerumuskannya kepada kesulitan nantinya. Ya seperti orang, seperti kambing juga dipanggil, ya kemudian dikasih makan mungkin, dideketin, akhirnya disembelih. Ya. Banyak orang mati hatinya karena terjebak seperti itu. Terikuti dengan nafsunya. Ya. Ia tidak mendengar atau dan tidak mengerti maksud dari panggilan itu kecuali sekadar suara yang ia taklidkan, suara yang ia tiru. Jadi orang yang bertaklid semata, ya, bertaklid terus semata itu seperti binatang ini. Iya. Kadang sesuatu yang ditaklidkan kita tanpa mengetahui bayan penjelasan dalilnya, hujahnya apa, sebabnya gimana, itu lama-lama akan ditipu. Ini misal-misal, antum misalnya memiliki anak buah. Anak buah antum ini selalu nurut apa aja. Lama-lama antum yang kegeeran, kesenangan gitu kan. Gede rasa, wah ini saya pemimpin. Akhirnya antum makan apa? Menipu dia pasti. Iya. Seorang misalnya dia alim, da'i, banyak muridnya. Kalau dia suka menyuruh muridnya, dan muridnya manut-manut semua, bertaklid padanya, lama-lama da'i itu akan tertipu. Syaitan akan membisikkan, ayo kamu manfaatin dia, manfaatin dia. Dan dia akan menipu muridnya itu, karena dia bertaklid. Iya. Karena dia bertaklid. Nah, di sini suara yang tiru tapi tanpa ikut adanya, tanpa adanya dalil. Ada makna lain dalam ayat ini sebagaimana perkataan Al-Qabari bahwa yang dimaksud dengan perumpamaan orang-orang kafir di dalam doa mereka kepada Tuhan-Tuhan mereka adalah seperti orang yang diseru dari tempat yang jauh sehingga ia tidak dapat mendengarnya karena jauhnya jarak tersebut. Dan bagi penyeru dalam hal ini apa yang dilakukan tidak lain hanya sebuah panggilan yang melelahkan. Dan penafsiran yang telah kami kemukakan mungkin lebih tepat. Ala kulli hal nanti akan kita jabarkan penafsiran-penafsirannya insyaallah. Jadi konsentrasinya mulai ini harus fokus. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa matsalul ladzina kafaru," dan perumpamaan orang-orang yang menyeru orang-orang kafir, yakni kejumudan dan taklid mereka kepada bapak-bapak mereka dulu dalam hal kemusyrikan dan kesesatan, mereka itu seperti seekor domba yang selalu datang ketika dipanggil penggembalanya. Bodoh. Jika dipanggil, baik dari jarak dekat maupun jauh, jadi ibarat jarak dekat itu adalah doa, jarak jauh adalah nida, gitu kan? Maksudnya di sini, ia akan datang meskipun tidak tahu kenapa ia dipanggil, karena tidak berfungsinya akal pikirannya. Ini seperti siapa juga? Seperti jin yang menjadi khadam manusia. Dari jarak jauh ataupun dekat, kalau dipanggil, dia bakal keseret itu. Padahal dia gak tahu dipanggil buat apa. Itu karena apa? Karena dia mau-maunya jadi khadam manusia. Dan mau-maunya manusia punya khadam jin. Itu bodoh, dua-duanya bodoh itu. Ini merupakan perumpamaan yang sangat tepat bagi setiap orang yang mengajak orang-orang kafir atau orang-orang yang sesat kepada jalan keimanan dan hidayah. Maka ia bersama dengan orang-orang yang mengajak mereka dari kuburan, orang-orang yang bertaklid dan kesesatan seperti menggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka dari itu mereka tidak mengerti. Tuli, bisu, dan buta terhadap kebenaran. Ya. Tapi mereka justru kepada kebenaran, mereka tuli, bisu, buta. Tapi kalau kepada kesesatan yang ada pada bapak-bapak mereka, mereka mendengar, mereka bicara, dan mereka melihat. Itu kebalik, jomplang kayak gitu, kebalik. Oke. Kita tafsirkan ayat ini. Bismillah. Wa matsalul ladzina kafaru. Dengan i'rab dan juga tafsiran insyaallah. Wa matsalul ladzina kafaru. Ini kalau ketika kita sudah tahu artinya, insyaallah lebih mudah. Coba kita artikan dulu. Wa matsalul ladzina kafaru, dan permisalan orang yang di sini sesuai dengan tafsir al-Azhar. Permisalan orang yang menyeru alladzina kafaru pada orang-orang kafir. Itu seperti apa orang menyeru itu? Kama thalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a'u wa nida'. Seperti ya, mathal artinya keadaan. Keadaan siapa? Keadaan orang yang alladzi, orang yang na'aku yan'iku artinya menyeru dengan keras. Kepada siapa? Kepada apa yang tidak mendengar kecuali doa dan nida. Nanti insya Allah kita jabarkan. Mereka itu sum, bukm, umi. Mereka itu tuli, bisu, buta. Sehingga mereka tidak memfungsikan akalnya dengan baik. Oke, udah paham artinya? Sekarang kita i'rabkan satu persatu. Wa matsalul ladzina kafaru, waw di sini waw istinafiyah, ya, dia melanjutkan perbincangan namun dengan pemisahan. Itu maksud pemisahan apa? Pemisahan secara i'rab itu tidak ada kaitannya dengan sebelumnya. Ya, jadi ini perbincangan baru tapi memang ada kaitannya dengan sebelumnya, karena pasti ada kaitannya. Sebelumnya masih berkaitan dengan orang-orang yang bertaklid buta. Orang-orang kafir yang bertaklid buta itu. Nah, sekarang permisalan orang-orang kafir seperti ini. Permisalan orang yang menggembala atau yang menyeru orang-orang kafir. Taib. Mathalul ladzina kafaru. Mathal di sini mubtada marfu jelas. Nah, di sini mathalul ladzina kafaru. Gimana tuh? Kalau diartikan kan tadi apa? Permisalan siapa? Orang yang menyeru. Berarti di antara mathal dan alladzina ada apa? Ada sesuatu nih. Ya. Permisalan orang yang, jadi alladzina kafaru ini dia sebagai maf'ul tadinya. Maf'ul bih. Permisalan orang yang menyeru kepada alladzina kafaru. Permisalan matsalu da'il ladzina kafaru. Permisalan orang yang berdakwah kepada orang-orang kafir tersebut. Paham? Tapi karena memang da'inya di sini tidak ada, maka langsung matsalul ladzina kafaru gitu. Paham di sini? Oke. Itu satu. Itu satu tafsiran. Ya. Atau kita tertipkan dari awal? Hapus dulu itu tadi, memori tadi. Ada empat tafsiran untuk matsalul ladzina kafaru. Yang antum tidak mungkin menemukannya di tafsir Al-Isar ini. Ini tafsir Al-Isar secara instan aja udah selesai. Tapi ada empat tafsiran. Tadi kita tahu yan'iku artinya apa? Hah? Menyeru dengan suara keras. Baik, antum boleh catat, boleh enggak, silakan. Tapi yang tafsiran pertama. Ayat ini matsalul ladzina kafaru ka matsalil ladzi yanfi'u bima la yasma'u illa du'a wa nida. Pertama, tashbihul kafir bil 'aniq. Yaitu menyerupakan orang kafir dengan 'aniq. 'Aniq itu berarti yang berteriak, yang menyeru. Itu dulu. Satu, penyerupaan orang kafir dengan orang yang menyeru, yang yan'iq itu. Jadi tashbihul kafiri bil 'aniqi, ya. Itu pertama. Kasih lengkap dulu berapa spasi. Kemudian yang kedua. Tafsiran kedua untuk potongan ayat-ayat ini, tasbihul kafiri bil man'uqi bihi. Tasbihul kafiri bil man'uqi bihi. Artinya penyerupaan orang kafir terhadap yang diseru. Itu beda, itu kontra dengan yang pertama nih tafsirannya, ya kan? Kalau tafsiran pertama di sini penyerupaan orang kafir dengan yang menyeru, ya kan? Kalau yang tafsiran kedua, perumpamaan orang kafir terhadap dengan yang diseru. Dua itu udah paham? Nanti akan kita download pemahamannya lebih dalam lagi, insyaallah. Ya, sekarang masih proses pencarian link, ya. Masih googling sekarang. Tiga, penyerupaan da'i dan orang kafir sebagai na'iq dan man'uq bihi. Penyerupaan da'i dan kafir dengan penyeru dan yang diseru dengannya. Jadi itu tabat tasbihud da'i wal kafir bin na'iki wal man'uqi bihi. Penyerupaan orang, penyerupaan penyeru da'i dan kafir dengan na'ik dan man'uq bihi. Yang keempat, lebih khusus, penyerupaan Nabi Muhammad, ya, sebagai na'ik dan orang-orang kafir sebagai man'uq bihi. Ya, gitu ya. Yang keempat ini paling khusus. Sebenarnya yang keempat ini ya mirip dengan yang ketiga. Bedanya yang ketiga itu umum, yang keempat khusus untuk Nabi Muhammad. Yang keempat ini kontekstual. Yang ketiga ini mengikuti keumuman lafal, gitu ya. Ini semua pelajaran, ya. Ini semua pelajaran. Gak ada yang remeh dari hal ini. Gak ada yang gak bermanfaat. Semuanya bermanfaat. Minimal manfaatnya untuk mengagungkan Al-Quran, bahwasannya inilah bahasa Al-Quran itu tidak serta-merta dipahami dengan begitu saja orang awam memahaminya. Mungkin para ulama tafsirannya beda-beda. Baik. Nah, kita mulai adventure-nya nih. Kita sekali lagi lihat susunan ayatnya. Matsalul ladzina kafaru, permisalan orang-orang kafir di sini. Kama talil ladzian fi'iku bima la yasma', seperti misalnya dalam keadaan orang yang menyeru keras-keras terhadap apa yang tidak tidak mendengar kecuali suaranya. Oke. Itu yang empat tadi save dulu ya. Disimpan dulu. Nanti kita balikan ya. Kita di sini bahas dulu sampai illa du'a wa nida'a. Oke. Baik. Wa mathalul ladzina kafaru dasasai. Alladzina isim mausul mabni fi mahalli jarrin karena dia mudhaf ilaihi terhadap matal. Kafaru fi'il madhi. Fa'ilnya wawul jama'ah. Kafaru asal artinya kafaru adalah sataro, ghotto, menutup. Iya, menutup. Asal bahasa asalnya. Kemudian kamatsalil ladzi yan'iku. Kaf di sini li tasbih. Jar, harfu jar normal ya, mabni ala al-fath. Dan secara balaghahnya kaf ini dimaknai untuk tasbih namanya, penyerupaan. Nah, mathal di sini dia majrur. Secara makna mathal itu gimana? Mathal ada beragam makna. Bisa maknanya adalah misal, yaitu permisalan, penyerupaan ya. Jadi kalau misalnya maknanya penyerupaan ini berarti double. Kamathali berarti kan seperti penyerupaan, enggak, kurang. Bisa juga mathal diartinya that. Bisa. Bisa juga makna mathal adalah hal atau sifat sebagaimana di sini. Seperti keadaan. Keadaan siapa? Orang yang begini-begini. Nah, ya, oke. Kamathali berarti jar dan majrur. Kalau kita lihat di i'rabnya jar itu mana kaf. Majrur mathal. Kedua jar majrur ini muta'alliq bergantung dengan bimahlufin, dengan apa yang terhapuskan sebagai khobar mubtada. Khobarnya untuk mubtada. Mubtadanya mana mubtadanya? Mathal itu. Mathalul ladzina kafaru. Ya. Khobarnya mana? Khobarnya setelah mathalul ladzina kafaru. Tapi kita anggap kamathali ini udah khobar, udah selesai. Ya. Mubtada dan khobar dah kalimat. Oke. Nah, mathal di sini dia juga mudhaf kepada alladzina ya'iku, alladzian iku. Seperti kamathali keadaan alladzian iku. Alladzi artinya orang yang. Umum orang yang. Dia isim mausul di mahalli jar karena mudhaf ilaihi kepada mathal. Seperti orang yang yan'iku, na'aqa yan'iku. Artinya bersuara dengan keras, memanggil dengan keras. Ya, na'aqa yan'iku. Bisa juga kosakata sinonimnya na'aqa yan'iku adalah soha yasihu, pakai sad. Soha yasihu. Bisa alladhi yasihu yaitu berteriak. Alladhi yan'iku. Berteriak kepada siapa? Bima terhadap apa yang. Coba sini antum lihat di sini. Alladhi di sini umum. Maksudnya siapakah dia? Mubham. Tidak ditentukan. Lafalnya Al-Quran di sini umum. Ya. Sebagaimana alladhina kafaru juga umum lafalnya. Alladhi umum. Bima ma di sini juga umum. Ya. Atau sebelumnya yan'iku, ya kan? Yan'iku artinya apa tadi? Berteriak. Dia mudhari ya. Mudhari marfu. Nah, fa'ilnya dhamir mustatir. Mustatir artinya tersembunyi, hidden dhamir gitu. Hidden pronoun. Takdirnya adalah huwa, ya. Ini fi'il mudhari yan'iku yan'ikuna yan'ikuna gitu. Wa huwa al-a'id. Apa al-a'id? A'id itu artinya adalah kembali, yang kembali. Atau mirakan dengan misalnya a'id al-Qarni misalnya. Salah itu pakai dhad. A'id, beda lagi. Ini a'id. A'id, orang yang kembali. Ya, maksudnya a'id kembali. A'id maksudnya a'id. Apa a'id? A'id adalah domir yang biasanya ya kembali kepada isim mausul. Domir yang biasanya maksudnya kembali ke isim mausul. Di sini isim mausul sebelum yan'iku ada enggak? Ada. Alladhi. Nah, kita tahu yan'iku fi'il apa tadi? Mudhari'. Dia menyimpan kata, menyimpan fa'il enggak? Menyimpan, ya kan? Menyimpan subjek pelaku. Nah, fa'ilnya siapa? Takdirnya huwa. Huwa di sini kembali ke mana? Kembali ke alladhi. Itu yang disebut a'id. Contoh misalnya di surat lain, di surat Al-Baqarah juga lah. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَجِدَ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ siapa sih yang lebih zalim min dari man siapa dari orang yang mana'a mana'a fi'il madhi di dalamnya ada maksudnya harus ada dhamir yang tersembunyi dhamir tersebut takdirnya apa? Huwa. Huwa ini kembali ke mana? Ke man. Man ini isim mausul. Paham enggak? Contoh lain misalnya. Misalnya Anda bilang Mas Arif. Ya. Anda nanya kepada ikhwan sekalian, "Man alladhi yanamu fil masjid?" Siapa yang tidur di masjid? Kemudian Mas Jordan bilang, Arif. Huwa alladhi yanam. Arif. Huwa alladhi yanam. Dialah alladhi yang. Yanam, tidur. Paham sini? Yanam fi'il apa? Mudhari'. Ada domir, domir mustatir di situ. Hidden domir, tersembunyi, tersembunyi. Domir mustatirnya takdirnya apa? Huwa. Huwa ini disebut al-a'id. Kembali, kembali ke mana? Kembali ke isim mausul alladhi. Huwa alladhi yanam. Dialah yang tidur. Gitu. Itu yang disebut a'id dalam bahasa. Mungkin kita tahu ada a'id gitu ya. Bi harfu jar. Sudah selesai. Ma isim mausul lagi. Ya, jadi ma dengan alladhi juga isim mausul. Isim mausulnya ma ini fi mahalli jarrin. Oke. Okay. Baik. Tadi kita ada alladhi, ada ma. Dua-duanya isim apa namanya tadi? Isim? Isim mausul. Alladhi ini fi mahalli jarrin bukan? Majrur dia kan? Fi mahal jar. Ma fi mahal jar enggak? Baik. Fi mahal jar. Sesuatu yang majrur itu kemungkinan ada dua sebab. Normal biasanya. Kecuali kalau sifat dan badal beda lagi. Tapi normalnya jar itu karena ada dua. Imma dia karena idhofah, imma dia karena majrur dengan harf jar. Oke. Okay. Paham enggak? Imma dia majrur karena idhofah, imma dia majrur karena adanya harfu jar sebelumnya. Nah, sekarang kama thalil ladzi yan'iku bima. Mana yang majrur karena idhofah? Alladzi atau yang ma? Alladzi. Mana yang majrur karena ada harfu jar sebelumnya? Ma. Paham enggak di sini? Ah, gitu. Dua-duanya sama isim mausul sama enggak? Isim mausul juga. Ya. Tetapi ya, dua-duanya sama-sama isim mausul dan sama-sama majrur. Bedanya sebab majrurnya dia itu beda. Kalau alladzi sebab majrurnya ada mudhaf sebelumnya. Kalau ma sebab majrurnya ada bi sebelumnya. Nah, matsal itu mudhaf, idhofah berarti ini konteksnya. Kalau bima konteksnya harfu jar, ada harfu jar. Itu bedakan. Fadika mathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u. Ma isim mausul dah selesai. Muta'alliq bi yan'iku. La di sini. La di sini la nafiyah. Tahu dari mana la nafiyah? Tahu dari mudhari'nya marfu, tidak dijazmkan. Jadi la, la itu ada yang nafiyah, ada yang nahiyah. Itu berkali-kali anak ulangi. Tapi enggak apa-apa. Biar pintar. La nafiyah dan la nahiyah. La nafiyah itu menafikan. Ya. Menafikan itu tidak mesti melarang. Tapi melarang pasti menafikan. Nah, ada la namanya la nahiyah. La nahiyah artinya la yang menunjukkan pelarangan, melarang. Kalau disebut melarang berarti pasti menafikan, negatif pastinya. Gitu. Nah, sekarang la yasma'u, tahu dari mana kok la di sini la nafiyah, bukan nahiyah? Dilihat dari fi'il setelahnya mudhari', dia normal-normal aja tuh la yasma'u. Ya kan? Jadi pihak ini ma la yasma'u, apa yang tidak mendengar. Baik. Nah, tidak mendengar. Yasma'u ini i'rabnya sama dengan yan'iku. Gimana samanya? Fi'il mudhari' marfu', fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa, dan dhamir itu a'id ke mana? Isim mausulnya mana? Yang alladhi atau yang ma? Yang ma. Yang ma, Pak. Iya, a'idnya kemana? Ke ma, bukan ke alladhi. Artos? Ampun. Nah, di sini yan'iku, ada domir huwa di situ, dalam yan'iku. Dalam yasma'u juga ada domir huwa. Ya kan? Nah, domir huwa ini a'id. Kembali, merujuk ke masing-masing konteks. Yang yan'iku merujuknya kemana? Ke isim mausul alladhi. Yang yasma'u merujuknya kemana? Ke isim mausul ma. Gitu. Ya. Jadi yasma'u sama dengan yan'iku, i'rabnya. Persis. Cuma bedanya, a'idnya kemananya. Itu doang. Bedanya. Oke. Bima la yasma'u. Nah. Jadi tadi la di sini na nafiyah, bukan nahiyah. Kadang-kadang la nafiyah itu bermakna nahiyah. Ya. Tapi pertama la nafiyah itu khabar atau insya? Untuk khabar atau insya? Antum tahu khabar atau insya enggak? Tahu satu antum doang. Yang lain tahu khabar atau insya enggak? Tahu dua doang. Sampai semuanya tahu. Khabar itu dalam usul fikih dan dalam ilmu balaghah adalah apa kalimat apapun yang konteksnya bisa di atau teksnya maknanya bisa dibenarkan atau disalahkan karena zatnya. Contoh, Mas Arif ganteng. Bisa enggak antum bilang iya, benar? Bisa. Bisa enggak antum bilang iya, salah? Bisa. Gitu. Itu berarti khobar atau insya? Khobar. Kalau anda bilang apakah Mas Arif ganteng, maka antum gak bisa bilang ya benar, gak bisa. Karena itu pertanyaan. Pertanyaan bukan khobar, ya gak? Anda nanya, justru anda nyari khabar, malah dibenarkan, gimana gak mungkin. Ya, Kang Taufik, Kang Taufik Umar, kaifa haluk? Sahih, gak mungkin. Ya kan? Gimana kabar antum? Benar banget antum. Gak ada, gak nyambung. Kenapa kaifa haluk ini insya bukan khobar? Nah, namanya insya. Insya itu mencakup pertanyaan, istifham. Mencakup juga perintah, larangan, doa, takjub. Misalnya ada kapal terbang gede banget di atas, ya, kemudian ada King Kong gelayutan. Wah, gimana tuh? Malah antum menjadi King Kong yang malah, wah gitu kan. Wah. Wah ini, wah. Takjub. Khobar atau insya? Insya. Makanya kalau ada orang takjub dengan King Kong yang lagi layutan di pesawat, antum cuma bilang, bener antum, bener, antum bener. Apa coba? Gitu kan, gak bisa. Kalau misalnya, lihat tuh. Kalimat lihat tuh itu khobar atau insya? Insya itu amar kan, perintah, lihat itu. Lihat. Terus misalnya, dulu waktu antum kecil, ya kan? Nah, kemudian antum mukul anak orang pakai parang. Wih, serem banget. Enggak mukul anak orang, bertak gitu kan. Nangis dia. Ah, teman-teman langsung udah, nalo. Sekarang udah enggak ada kayak gitu ya. Nalo itu apa tuh? Apa ada tambahannya itu? Ada nalo itu kan mubtada, ada bukan mubtada itu jadi khobar gini. Nalo itu artinya apa? Apa? Nah lo. Kena lo. Nah, apa gimana gitu? Khobar atau insya? Insya dia. Tapi setelahnya kalimat setelahnya ada anak orang dikerja nangis. Khobar atau insya? Khobar. Bapaknya panjang kumis. Khobar atau insya? Khobar. Dicium bawah kumis. Khobar itu. Semua itu khobar. Tapi nalonya itu insya. Gitu. Nah. Ya, itu ya. Nah, sebenarnya kita ngomong apa tadi? Kok sampai kayak gitu? Anda mau ngomong apa? Anda lupa jadinya. Iya. Khobar dan insya. Nah, la nafiyah dan la nahiyah. La nafiyah itu khobar atau insya? Nafiyah khobar atau insya? La nafiyah? Khobar. Ya. Kalau la nahiyah khobar atau insya? Insya. Ya. Coba la nafiyah kan khobar. Misalnya la ikraha fiddin, tiada paksaan dalam agama. Khobar atau insya? Khobar. Khobar. Contoh lain. Contoh misalnya no smoking in this room. Khobar atau insya? Lafalnya khobar atau insya? Anda enggak bilang don't smoke. Anda bilang no smoking. Khobar no di sini no nafiyah. Khobar. Tapi kalau Anda bilang don't smoke, ini insya karena ada fi'il nahi don't smoke. Don ini don nahiyah. gitu. Beda. Tapi ketika ya, tadi udah khobar dan insya udah paham di sini. Ah. Misalnya area bebas rokok. Itu khobar atau insya? Khobar bukan insya. Jangan merokok. Insya. Dilarang merokok. Khobar atau insya? Hah? Khobar itu khobar. Karena enggak ada dia khobar, dilarang merokok. Khobar. Baik. Dah tadi la bisa khobar, la nafiyah itu khobar, la nahiyah insya, ingat itu terus. Selamanya ingat sampai akhir hayat. Nah, kemudian ternyata khobar bisa bermakna insya. La nafiyah bisa dimaksudkan dengannya insya. La nahiyah. Seperti dzalikal kitabu la raiba fi. Khobar atau insya lafalnya? Khobar. Tapi maknanya konsekuensinya bisa insya, kitab itu la raiba fi, tiada keraguan padanya. Bisa artinya dimaknai konsekuensinya kitab itu jangan kamu meragukannya. La ikraha fiddin, tiada paksaan dalam agama. Zahirnya apa? Khobar. Tapi bisa konsekuensi maknanya jangan maksa dalam beragama. Gitu kan? Iya. La ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Khobar atau insya? Khobar bisa dimaknai insya. Jangan menyembah kecuali Allah Ta'ala. Kepada Allah Ta'ala. Atau sembahlah Allah Ta'ala saja. Gitu. Tapi tidak semua la nafiyah bisa ditafsirkan la nahiyah. Contohnya ayat ini. Ayat ini la yasma'u, dia tidak mendengar. Khobar atau insya? Khobar. Bisa enggak dengan la yasma'u artinya dia tidak mendengar, berarti maknanya janganlah dia mendengar. Enggak. Gitu, makanya harus pinter. Ya, pinter itu harus. Bodoh itu memang kita, tapi pinter itu harus ya, supaya enggak bodoh. Ya. Udah bima la yasma'u. Udah itu. Oke. Okay. Illa artinya kecuali ya. Ya, dia istifna, tetapi di sini lebih tepatnya disebut adatul hasr, boleh. Adatul hasr. Hasr artinya pembatasan. Hasr itu adalah pembatasan. Pembatasan. Berarti la yasma'u illa du'a'a wa nida'a. Illa itu bisa pengecualian, ya bisa pembatasan. Kapan disebut pembatasan, kapan disebut pengecualian secara murni? Disebut pengecualian kalau kalimat sebelumnya normal, tidak negatif. Disebut pembatasan ketika kalimat sebelumnya negatif. Paham gak? Misalnya la ilaha illallah. Kalimat sebelum illa, la ilaha. Negatif gak? Ada unsur negatif. La di sini. Khobar atau insya? Khobar. La di sini nafiyah atau nahiyah? Nafiyah. Menafikan. Ada illa setelahnya. Ah, berarti ini yang namanya adalah pembatasan. Hah? Bukan pengecualian murni, tapi pembatasan. Bahwasanya sesembahan yang terbatas berhak hanya terbatas, itu Allah saja, gitu loh. Ya. Contoh lain misalnya, la yanamu ahadun fil fasli illa arif. Tidak ada satupun yang tidur di kelas kecuali arif. Ini pengecualian atau pembatasan? Pembatasan. Illa di sini hasr. Tahu dari mana? Karena ada konteks negatif di kalimat sebelum illa dengan keberadaan la di sini. Ya. Oke. Okay. Antum sekarang paham? Udah paham la nafiyah, la nahiyah paham? Alhamdulillah. Paham khobar dan insya? Paham? Minimal paham umumnya lah. Supaya nanti enggak gelagapan kalau misalnya baca buku lain atau ada muhadharah lain yang mungkin levelnya setengah-setengah, di tengah menengah gitu. Udah paham itu la nafiyah, la nahiyah, khobar, insya, udah paham. Sekarang illa, paham? Illa itu fungsinya bisa untuk istifna murni, bisa untuk hasr. Kalau istitsna artinya apa? Istitsna pengecualian. Pengecualian. Kalau hasr artinya pembatasan. Sebenarnya pembatasan itu pengecualian. Tetapi lebih ditekankan lagi, dikhususkan lagi. Ya, makanya illa ini, illa itu termasuk dalam usul fikih juga dinamakan mukhassis namanya. Atau ada tu takhsis. Nah, mukhassis, pengkhususan, pengkhusus, ya. Oke. Jadi itu antum udah masuk ke dalam ranah nahwu, dapat usul, dapat balaghah, dapat. Alhamdulillah. Dan ketiga-tiganya keterikatan untuk menafsirkan ayat. Jadi tafsir tanpa itu enggak hidup. Oke, okay, illa udah. Nah, sekarang. Tadi ingat ada istitsna, illa untuk istitsna, ada illa untuk hasr. Illa du'aan wa nida'a. Du'a dan nida'. Du'a maf'ulun bih. Maf'ulun bih mansub. Nida' ma'tuf, sama seperti du'a. Nah, dengan ada waw 'athf mansub juga. Oke, sekarang misal Anda bilang kharaja at-tullabu illa arif. Baiklah. Artinya apa? Para murid keluar kecuali arif. Oke. Di sini arif ini arifun atau arifan atau arifin? Ayo pilih. A arifun, B arifan, C arifin. Hah? Arifun kata antum. Yang lain bilang apa? Yang akhwat? Arifan. Ada yang bilang arifin? Kang Zainal Arifin? AB, ya AB. Ada yang bilang arifun, ada yang bilang arifan. Oke. Kenapa kok oh iya antum? Kenapa, Pak? Positif. Berarti gimana? Arifan. Berarti antum ikut akhwat dong. Kenapa antum iwa? Antum kan udah bapak-bapak, Pak. Antum ikut akhwat atau berpegang teguh dengan bomba? Ada alasan? Fa'il. Antum bedakan di sini? Karena dia fa'il ya, sebagaimana di sini juga bisa maf'ul. Ya kan di sini kan coba lihat du'aan maf'ul kan? Maf'ul. Tapi antum harus perhatikan konteks. Dia konteksnya illa di sini illa. Illa apa? Yang di ayat. Hasr. Sementara yang tadi Anda contohkan illa apa? Istithna mahad murni, ya kan? Bukan hasr kan? Berarti a arifan. Itu kalau misalnya istithna murni, pengecualian murni, maka mustathnanya mansub. Kharajat tullabu min al-fasl kharajat tullabu illa arifan. Benar yang akhwat itu. Ahsantum. Ahsantunna. Atau ahsanti kalau cuma satu orang. Nah, satu orang tapi setelah ngomong lain-lain pada ikut-ikutan yang akhwat. Itu satu ya, udah. Tapi kalau misalnya bilang ma kharaja ahadun min al-fasli illa arif. Apa artinya? Ma kharaja ahadun. Tidak keluar seorang pun dari kelas illa arif. Arifun a arifan b apa arifin. Arifun. Dia sebagai fa'il. Gitu. Kenapa? Karena pembatasan konteksnya hasr. Karena kenapa hasr? Karena sebelumnya ada nafiyah ma. Nah gitu ya. Nah itu sebagai ini aja. Takmilat. Penyempurna aja. Illa du'aan wa nida'a. Baik. Du'a dan nida'. Para ulama berselisih pendapat mengenai bedanya du'a dan nida'. Apa itu du'a? Apa itu nida'? Ada yang mengatakan bahwa doa dan nida maknanya sama. Doa ya nida, nida ya doa, sama-sama menyeru. Lah terus kalau misalnya sama untuk apa diulangi? Diulangi untuk ta'kid katanya. Diulangi untuk ta'kid. Tapi kemudian pernyataan ini benar enggak? Tidak benar kata sebagian ulama. Kenapa? Karena kalau misalnya ta'kid dia itu tidak perlu pakai wawul atof. Sebagaimana misalnya ya Yohanes. Ya Yohanes apa? Kulu mimma enggak bisa kelihatan mukanya. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Waktu itu kan Anda bilang halalan thayyiba, kata Imam Malik thayyiba di sini maknanya adalah halal. Nah terus halal halal, ya bisa untuk ditakkid pengulangan kata. Tapi pakai wau enggak halalan wa thayyiba enggak pakai. Kalau memang mau ditakkid, maka enggak usah pakai waw, waw atof. Keberadaan waw atof justru menunjukkan adanya beda dalalah antara doa dan nida. Pasti ada tafrik, ada beda, ada perbedaan antara keduanya. Berarti yang satu batal. Bahwasanya doa dan nida ini maknanya sama aja, tapi diulang untuk takkid, batal. Satu, lengser, ya. Baik. Kemudian yang kedua, al-qarib, ya, doa ini adalah seruan dekat dan nida adalah seruan jauh. Memang secara bahasa begitu. Dua-duanya sama-sama menyeru, sama-sama manggil, tapi kalau nida itu jauh. Ya. Makanya azan itu lebih cocok doa atau nida? Nida. Karena yang azan itu di masjid doang. Enggak satu-satu datengin orang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, makanya nida. Ini makna kedua. Itu makna yang diikuti oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Ya. Itu makna kedua. Kita tidak batilkan. Kita tidak lengserkan. Tapi yang pertama tadi, Syekh Thahir Ibn Ashur mengatakan ini tidak benar. Yang kedua, secara tatan bahasa. Ketiga, nida atau doa itu adalah ma yusma. Doa itu adalah seruan yang pasti bisa didengar. Adapun kalau misalnya nida itu adalah seruan yang bisa didengar, bisa enggak. Maksudnya enggak pasti bisa didengar gitu loh. Nida beda dengan doa. Ya mungkin yang ketiga dan kedua ini ada kemiripan. Yang doa itu qorib, jadi karena qorib dekat bisa didengar. Kalau yang nida itu jauh, karena yang jauh kadang bisa didengar, kadang bisa enggak. Gitu ya. Dua dan tiga itu maknanya. Makna yang keempat, apa makna yang keempat? Makna yang keempat ini yang dipilih oleh At-Tahir bin Ashur. Makna yang keempat adalah doa itu bedanya, ini disesuaikan dengan konteks di sini. Bedanya doa dengan nida. Doa itu adalah membuat menyuarakan untuk maksud tertentu, keinginan tertentu, misalnya menyuarakan. Kalau misalnya nih, antum ada punya ayam enggak di rumah? Punya ayam di rumah? Punya antum, punya ayam. Punya antum atau punya bapak? Nah, kan punya bapak, bukan punya antum. Mana kan ayam punya antum? Misalnya enggak punya bapak. Antum panggil ayam, krr krr kan. Itu doa. Itu doa, panggil ayam satu gitu loh, satu. Kayak misalnya anda manggil kucing, ya. Dengan namanya gitu kan. Ah, panggil dia supaya makan. Nah, itu namanya doa. Kalau nida itu membuat suatu suara supaya semuanya berkumpul, itu nida. Nah, ini yang dipilih oleh Syekh Thahir bin Ashur dalam kitab Tahrir wa Tanwir. Jadi bedanya kalau misalnya yang satu doa itu adalah melakukan, membuat suara supaya datang yang diinginkan datang itu untuk maksud tertentu. Tapi kalau misalnya nida, membuat suara supaya semua yang ngumpul. Misal ada nenek-nenek yang Betawi, ya. Beliau ini konon ketika itu, mana ngeliat sendiri dulu udah lama, punya kucing berbelas-belas, ya. Ya, banyak kucing di rumah itu. Makanya rumahnya itu full bau tai kucing. Kalau kesur itu bau. Nah, tapi baik banget ini nenek-nenek untuk kucing. Ah, kemudian sebelum menjelang zuhur di jam-jam tertentu, nenek-nenek ini ada nampan gitu kan. Isinya bekas-bekas makanan, sampah sama makanan. Terus digiringin petak-petak-petak-petak. Tiba-tiba kucing dari seluruh penjuru datang semuanya. Ah, ini nida ini namanya, bukan doa. Ya. Jadi ini adalah call to gathering gitu, untuk ngumpul semuanya. Ini namanya nida, seruan untuk ngumpul semuanya. Nah, itu. Ini kenapa At-Tahir bin Ashur rahimahullah memakai pemaknaan keempat ini? Karena ini kan berbincang tentang penggembalaan. Nah, yang digembala itu kan bisa, kalau doa kepadanya adalah menyeru satu atau aja. Tapi kalau di nida untuk gathering semuanya dari gembalaan. Itu bedanya. Oke. Baik, udah paham insyaallah itu. Kita sampai situ dah. Tadi kita kembali dah sebelum ke sumun bukmun umyun. Pokoknya ini udah paham insyaallah nih. Wa matulladzi kafaru sampai wa nidaa. Kita kembali ke empat penafsiran. Jadi kalau udah paham ini, insyaallah empat penafsiran yang tadi kita jabarkan, antum insyaallah bisa lebih paham lagi tentang empat penafsiran itu. Kalau dijabarkan dari awal empat penafsiran itu, antum bingung. Yang pertama, penafsiran pertama gimana? Ayat ini. Tasbihul kafiri bil anik. Yaitu menyerupakan orang kafir dengan pelaku yan'ik. Pelaku suara besar. Ya. Nah, yang pertama, tafsiran pertama ini terbagi menjadi dua. Oh, Masya Allah. Tafsiran pertama ini terbagi menjadi dua. Dengan takwilan begini, antum dengarkan susunannya. Takwilan pertama dari penafsiran pertama. Takwilan pertama dari penafsiran pertama. Wa mathalul ladzina kafaru fi du'aihim alihatahum. Perhatikan baik-baik. Wa mathalul ladzina kafaru fi du'aihim alihatahum. Ana ulangi lagi ya. Wa matharul ladzina kafaru fi du'aihim alihatahum. Ana ulang-ulang supaya antum insyaallah lebih sharp pemahaman. Apa artinya? Permisalan orang kafir dalam hal mereka berdoa kepada sesembahan sesuatu mereka. Ya, permisalan orang kafir dalam hal apa? Mereka berdoa kepada siapa? Kepada sesembahan semua mereka. Mereka sesembahan berhala dan sebagainya. Kan? Ini kan konteksnya pada orang-orang musyrikin. Nah, orang kafir ya, nyembah berhala mereka itu seperti apa? Doa kepada berhala mereka. Kama thalilladiyan iku bima la yasma'u ila du'a wanida. Seperti alladiyan iku. Orang yang ngapain? Menyeru ulang keras kepada siapa? La yasma'u illa du'a bima la yasma'u illa du'a unida. Kepada patung yang tidak mendengar kecuali seruan dan nida, doa dan nida. Maksud lo gimana? Kan di sini patung pun enggak mendengar. Nah, tadi antum bilang kan kita bilang hasr. Tidak mendengar kecuali doa dan nida. Berarti mereka mendengar doa dan nida. Loh, gimana tuh? Berarti patung ini mendengar dong. Paham enggak, Mas? Bingung enggak? Bingung. Alhamdulillah. Berarti berpikir gitu. Antum jawab bingung, berarti anda tahu antum berpikir tadi. Alhamdulillah mengikuti. Bima la yasma'u illa du'aan wa nida'an. Ya enggak? Nah, tadi lihat binatang. Binatang tidak mendengar kecuali seruan atau seruan untuk berkumpul, kan? Tapi begini, apakah binatang itu memahami makna seruan itu secara bahasa? Enggak. Sama saja dengan enggak paham. Tapi binatang itu bisa memahami itu seruan ngumpul dari mana? Kebiasaan. Nah, tasbih ini lebih jelek lagi untuk mereka. Mereka menyeru patung yang tidak mendengar kecuali ini. Nah, patung itu sendiri mendengar gak? Gak mendengar. Berarti, artinya apa? mereka nyembah kambing lebih baik daripada mereka nyembah patung. Paham gak? Nah gitu, ngeceh. Ngeceh, bahasa Jawa yang ngeceh. Ngejek banget ini. Iya. Ini tasbihnya ini masih mending nih kepada kambing dan ini. Antum yang nyembah berhala itu lebih bodoh lagi. Ya. Antum nyembah kambing, kambing itu masih bisa dengar itu. Lah ini patung, enggak bisa apa-apa. Paham itu takwilan pertama dari tafsiran pertama. Jadi apa takwilannya? Permisalan orang kafir dalam hal doa kepada patung-patung mereka. Sekarang takwilan kedua dari tafsiran pertama. Takwilan kedua. Ini perhatikan, dengerin atau mungkin satu bang. Wa matsalul ladzina kafaru fi du'aihim atba'ahum. Fi du'aihim atba'ahum. Permisalan orang-orang kafir dalam hal apa? Dalam hal mereka berdakwah kepada pengikut-pengikut mereka. Ini takwilan kedua atau tafsiran kedua dari cabang tafsiran pertama. Permisalan kedua gimana? Permisalan orang-orang kafir dalam mendakwahi atba', pengikut-pengikut mereka. Permisalan gimana? Permisalan seperti orang yang menggembala, manggil penggembala. Manggil penggembalanya dan gembalanya itu enggak bisa paham, enggak mendengarkan apa-apa kecuali seruan atau panggilan, doa dan nida. Tadi anu udah jabarin doa dan nida itu apa? Ya. Tetapi ini kan dimiripkan dengan binatang ya kan? Binatang itu tidak mendengar, bisa mendengar, tidak bisa memahami apa-apa kecuali doa dan nida. Ya kan? Itu seperti gembalaan bodoh-bodoh ini, mukallid-mukallid ini. Paham di sini? Anu lagi. Tafsiran kedua dari tafsiran pertama. Permisalan orang-orang kafir dalam mendakwahi para pengikutnya itu seperti penggembala menyeru kambingnya. Ya, kambingnya diseru, ngumpul enggak? Ngumpul, tapi mereka ngerti enggak bahwa saya keperluan ngumpul ya ngumpul? Enggak ngerti. Maksudnya apa? Orang-orang pengikut orang-orang kafir ini seperti kambing, bahkan lebih buruk. Kenapa? Mau aja disuruh kumpul. Dan orang-orang konco apa namanya? Bawahan ini enggak ngerti apa yang diserukan oleh ininya bawahan itu kepada kesesatan. Seperti tadi, kambing dikumpulin buat dibunuh. Mau-mau aja mereka. Begitu juga dengan orang anak buah orang-orang kafir ini dikumpulin untuk ke neraka. Mau-mau aja mereka. Paham enggak di sini? Belum paham, Pak? Sudah paham. Itu antum, tapi yang lainnya yang belum paham semua walau riskan pahaman. Ya, akhwat paham enggak sebagian? Yang kedua nih, ana ulangi ya. Ana ulangi, bosan enggak kira-kira diulangi? Enggak. Nah, enggak, jangan bosan sama Al-Qur'an. Nah, nih, yang kedua dari tasbih kafir dengan permisalan orang kafir dalam hal dakwahnya orang kafir kepada anak buah mereka. Sekarang yang dakwah siapa? Orang kafir. Berarti aniknya yang menyeru siapa? Yang menyeru ada orang kafir. Yang diseru anak buah mereka. Nah, antum lihat di sini. Tadi apa? Ada penggembala, ya kan? Ada penggembala, ya yang kedian lah. Ini penggembala nih. Ya, ini wedus-wedusnya lah. Penggembala bilang, orang bilang dengan isyarat mereka. Baik ngumpul. Kalau dengar kayak gitu, berarti ngumpul semuanya. Tapi wedus-wedus ini apakah tahu arti kata ngumpul? Enggak tahu. Antum suruh Erop, apa ngumpul itu? Enggak tahu, diem dia. Suruh Eja, diem, enggak tahu apa-apa. Tapi hanya tahu apa? Ini suruh ngumpul karena yang lain ikutin gua ngumpul semua. Oke, ngumpul. Nah, bodoh kan? Bodoh. Dan itu bisa mereka ketahui binatang itu belajar dari apa? Kebiasaan. Mumarosah. Gitu. Kayak tadi kucing kan. Kayak nenek anak itu, dok. Ada ngumpul semua. Mereka enggak tahu apa yang diperintahkan itu apa. Nampan, mereka enggak tahu nampan itu apa, enggak tahu. Bahkan disuruh, apa yang kau makan tadi ya kucing? Enggak tahu, yang penting saya makan. Gitu kan? Bodoh kan? Bodoh. Nah, tadi ada gembala, penggembala ya. Ini alladzi yan'iku, yan'iknya. Ini la yasma'u illa du'a wa nida'a. Tidak mendengar kecuali cuma seruan aja. Secara zahir seruan, oh seruan, datang. Enggak gitu aja. Iya. Nah, itu seperti apa? Orang kafir. Kan tadi yang pertama tafsir tasbihul kafir bin na'ik, mentasbihkan kafir dengan na'ik ini. Mirip. Orang kafir ini menyeru kepada anak buahnya. Menyeru, ngomong dia nih, ngomong. Tapi ngomongnya ini juga enggak paham dia ngomong apa maunya. Tapi manut-manut aja karena apa? Taklid. Makanya berkaitan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya ketika mereka disuruh ada utusan rasul dan juga dai, kamu jangan ikutin orang ini, dia sesat. Ikutin petunjuk Allah dan rasulnya. Oh, enggak, kami ikutin bapak-bapak kami. Paham di sini maksudnya? Udah clear belum? Antum paham enggak? Paham. Alhamdulillah. Antum paham enggak? Mas Taufik paham? Pak ini paham. Alhamdulillah. Itu adalah tafsiran kedua dari tafsiran pertama. Tafsiran pertama berarti tadi tasbihul kafir bin na'ik. Yaitu penyerupaan orang kafir dengan orang yang menggembala. Ya. Kemudian ada yang pertama yaitu tuhan-tuhan mereka itu seperti gembalaan, bahkan lebih buruk. Karena apa? Enggak ngerti apa-apa. Tuhan-tuhan mereka itu yaitu sesembahan mereka. Tafsiran keduanya yaitu yang diserupakan dengan gembala ini adalah anak-anak buah mereka, mad'u mereka. Baik, sekarang menuju ke tafsiran kedua. Apa tafsiran kedua? Tasbihul kafiri bil man'uqi bihi. Penyerupaan orang kafir dengan apa? Yang digembala, yang diseru ya. Jadi tadi gimana? Ada gembala ya. Terus menyeru gembalaan, penggembala ini menyeru penggembalanya. Hei, kesini kalian. Ya. Ya, kesini kalian ngumpul kalian. Kami makan aja. Nah, gitu kan? Nah, diserupakan dengan di sini dai sebagai naiknya. Ya kan? Seperti itu sebenarnya. Jadi ini orang kafir itu sebagai siapa? Yang diseru, ya kan? Jadi alladzi yan'iku sebenarnya ini sama dengan yang ketiga. Kita samain aja lah, anggap aja sama. Sama dengan yang ketiga. Orang yang menyeru itu seperti alladzi yan'iku, yang ngomong suara. Nah, sementara orang kafir itu ya ditasbihkan dengan ma la yasma'u illa du'a wa nida'a. Enggak ngerti apa-apa. Antum ngomong begini, orang-orang bebal itu enggak kayak batu mereka. Enggak ngerti apa-apa, enggak ngerti maknanya, enggak ngerti lafal dan seterusnya. Enggak mau ngerti juga. Dan enggak pernah mau ngerti. Itu ibarat apa? Binatang. Antum mungkin manggil mereka, kamu, sini, ayo. Ini bahwasanya Islam kayak gini-gini, kita harus ajarin sunnah Nabi gini-gini. Enggak mau ngerti dia. Enggak mau ngerti. Itu seperti apa? Seperti binatang di sini, ditasbihkan binatang. Gitu. Jadi yang mendakwahkan alladzi yan'iku. Dan orang-orang yang enggak mau menerima dakwah bima la yasma'u illa du'a wa nida. Seperti itu. Itu tafsiran kedua atau ketiga sama aja, anggap sama. Ya, anggap sama. Jadi orang yang tidak mau memahami pelajaran agama itu mereka apa? Seperti binatang. Enggak mendengar kecuali doa dan nida yang untuk apa? Untuk makanan semata, untuk dunia baru mereka mau ngumpul. Paham enggak di sini? Disuruh ngaji? Oh, malas minta ampun. Pas disuruh antri sembako, berjuang. Ya, berjuang. Seperti mereka ini, gitu. Itu yang kedua dan ketiga lah anggap. Nah, kemudian tasbihnya di sini yang keempat sebenarnya. Mathaluka ya Muhammad wa mathalul ladzina kafaru. Ya kan? Permisalan kamu wahai Muhammad dan permisalan orang-orang kafir. Jadi ibarat di antara di ayat ini di antara waw dengan mathal ada kalimat mathaluka ya Muhammad. Paham? Sini. Wa mathaluka ya Muhammad wa mathalul ladzina kafaru. Apa artinya? Permisalan kamu wahai Muhammad dan juga orang-orang kafir, atau bisa mathaluka ya Muhammad wal ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a'a wa nida'a. Permisalan kamu wahai Muhammad dan juga orang-orang kafir itu lebih khusus, ini konteksnya jelas. Seperti permisalan penggembala yang menyeru gembalaannya, tapi gembalaannya itu enggak mau memahami apa yang kamu seru. Gitu. Oke, paham di sini lah. Kok kayak gini tafsir, repot ya? Enggak repot lah. Ini ilmu. Siapa yang udah paham insyaallah poin-poin itu semuanya? Enggak ada. Antum paham insyaallah? Ya globalnya udah paham. Tapi tadi maksudnya garis-garisnya paham gak teman-teman? Ada berapa tadi? Ada 4 lah atau 3 lah. Ya. Terus yang pertama terbagi menjadi 2. Almim antum ketika sudah bisa ngikutin alur tadi yang ngomong, itu udah alhamdulillah. Berarti udah ada kemajuan. Kenapa? Karena pembahasan kayak gini bukan pembahasan umum. Ya gak? Ketika antum udah bisa fokus mau gak tergambar di benak antum apa yang anda jelasin tadi, berarti antum alhamdulillah udah lumayan bagus. Iya. Tapi kalau misalnya anda sebut kayak gini tabligh akbar, ada penyebutan kayak gini tabligh akbar. Ini ayat ini tafsirannya untuk lafal ini terbagi menjadi 2. Contoh begini, kemudian di khabar itu apa, insya itu apa, la nafiyah, la nahiyah, apa itu? Bingung orang. Apaan coba nih orang ngomong gitu? Bingung. Sehingga ketika antum udah bisa ngikutin kayak gini, great, antum naik insyaallah. Iya. Tapi kalau antum nurun lagi besok-besok, turun lagi. Iya. Jadi harus kayak gitu. Harus ada upgrade. Ya, jangan gitu-gitu terus. Oke, udah? Iya, udah. Sekarang summum bukmun umyun, fahum la yaqilun. Sum artinya enggak bisa ngapain? Enggak bisa dengar, tuli. Lukum tidak bisa berbicara. Om enggak bisa melihat. Tiga ini, masya Allah. Orang yang udah punya akal, punya pendengaran, punya ini, tapi enggak mengambil ibroh dari apa yang dihadapi, didengar dan dirasakan dan seterusnya, sumumpun om. Nah, dan mereka dicap oleh Allah la yaqilun, tidak paham, maka mereka tidak berakal. Karena enggak memfungsikan. Lalu lihat di sini fa i'rabnya atifah, atof dia. Untuk apa gunanya fa di sini? Li rabtil musabbabi bisabab. Untuk mengikat musabab dengan sabab. Musabab itu apa? Musabab itu akibat. Sebab itu apa? Sebab itu sebab, kausnya. Manakah yang sabab dan manakah yang musabab? Ayo. Ini kan ada summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Manakah yang musabab dan manakah yang sebab? Ana kasih pilihan. A. Yang musabab adalah summun bukmun umyun, yang sababnya adalah hum la yaqilun. B. Yang sebabnya adalah summun bukmun umyun dan musababnya adalah la yaqilun. Mana? Atau gini, manakah yang sebab dan manakah yang akibat? Summun bukmun umyun atau yang la yaqilun? Mana yang sebab? Summun bukmun umyun atau la yaqilun? Hah? Mana yang sebab? Summun bukmun umyun. Berarti akibatnya la yaqilun gitu. Gitu, yakin? Coba, iya. Antum hold dulu, pegang dulu. Lihat di kalimatnya, li rabtil musabbabi bisabab. Pak, ini gunanya untuk rabt, artinya apa rabt? Ngikat. Ya kan, ngikat. Al-musabab artinya apa? Akibat. Bisabab dengan sebabnya. Maka mengikat akibat dengan sebabnya. Yang diikat apa? Akibatnya kan? Yang diikat adalah akibatnya dengan adanya sebab. Nah, fa di sini mengikat kan tugasnya? Mengikat. Nah, ketika mengikat sesuatu yang mau diikat itu kan belum diikat kan? Berarti belum ada kan? Nah, kemudian kalau belum ada berarti harusnya akibat itu setelah adanya fa. Ya enggak? Fa di sini tugasnya mengikat hum la ya'qilun untuk sebabnya, yaitu summum bukmun umyun. Berarti sebabnya apa? Kok bingung? Jawabannya kan udah kasih tahu tadi. Summum bukmun umyun itu sebabnya. Akibatnya apa? La ya'qilun. Berarti sebab di sini summum bukmun umyun, musabab adalah la ya'qilun. Karena mereka summum bukmun umyun sehingga mereka menjadi tidak berakal. Jadi kapan terjadi? Jadi mana yang lebih dulu? Summum bukmun umyun atau la ya'qilun dulu? Summum bukmun umyun dulu. Kita tidak, Allah Ta'ala tidak mencap mereka la ya'qilun sebelum mereka summum bukmun umyun. Tidak dicap Allah. Nah sekarang summum bukmun umyun ini ya mereka sendiri yang membuat itu. Tidak mau dengar, tidak mau ngomong benar, tidak mau ngeliat kebenaran. Akhirnya udah. Nah, ini orang enggak berakal ini. Dan itu yang tercela. Beda kalau misalnya dari awal tidak Allah beri akal. Kemudian dia jadi gila, enggak mau dengar, ya itu bukan tercela, itu memang Allah berikan kayak gitu kan? Paham? Berarti ini mengandung dzam, yaitu pencelaan. Disebabkan apa? Perbuatan mereka sendiri. Paham enggak di sini? Sebabnya apa? Summum bukmun ummi. Nah, yang membuat itu sebab maksudnya itu kan mereka sendiri perbuatan mereka karena sum enggak mau mendengar kebenaran, karena bukum enggak mau mengatakan kebenaran, karena ummi enggak mau melihat kebenaran. Akhirnya Allah berstempel la yaqilun. Enggak berakal mereka nih. Ya. Maka itu baru celaan yang benar. Kalau misal dari awal fahum la yaqilun, kemudian setelah itu makanya mereka summum bukmun umyun, itu bukan tercela. Kenapa? Karena dari awal Allah tidak memberikan akal. Makanya wajar enggak mendengar enggak ini. Ya. Baik, berarti summum bukmun umyun ini sabab. Musababnya la yaqilun. Oke, alhamdulillah. Antum kalau misalnya tadaburi itu dalam banget itu. Rabtil musabbabi bisabab. Ya. Jadi fa ini satu huruf doang, satu harokat itu gunanya untuk mengikat dua sisi. Ya. Masyaallah. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Minimal antum mengisi waktu antum untuk ilmu lah, ya. Ada faedahnya kira-kira bosan? Ada faedahnya yakin? Kalau nggak ada faedahnya gimana? Ada faedahnya insyaallah. Jadi pengumuman juga kedepannya, ana nggak memulai kajian kecuali kalau ada 10-10 minimal. Datang 10 baru kita mulai. Kalau datangnya baru 3 kita nunggu 7. Kalau akhwatnya datangnya 0 kita nunggu 10. Ntar kalau misalnya udah bertahun berapa tahun depan atau gimana di upgrade lagi minimal 15 tetap. Bukan karena ana pengen mengharap kuantitas, ana cuma pengen antum merasakan bahwasanya terlambat itu bermanfaat. Jadi sama-sama ngerasain. Iya, yeah. Gitu. Jangan kira, aduh ana uzur selalu ana terlambat, antum harus pahami ana dong. Ya pahami ana juga. Ana dikira ana nggak ada kerjaan. Kita sama-sama ada kerjaan kan? Ada. Makan, tidur, sama-sama. Gitu kan? Bahkan ana dari habis subuh sampai jam 6 lewat sekian, itu kajian. Kajian. Makan itu ana sambil nyediain link dan semacamnya, sambil makan. Tapi gak disuapin, soalnya istri ana lagi sibuk juga. Sibuk, kita sibuk semua. Antum sibuk, ana sibuk, kita semua sibuk. Ya, jangan kira kita nggak ada kesibukan. Juga ini ngedit kayak gini, itu kan juga butuh kesibukan, ngeprint juga butuh kesibukan semuanya. Dan ini anak kerjain sendiri, nggak ada campur tangan istri, murid lain atau mertua atau tangga, nggak ada campur tangan siapa-siapa. Ini semua kita punya sibuk masing-masing. Bahkan kajian anak bukan hanya di sini, di beberapa tempat. Ya. Jadi ya harus sama-sama yuk. Makanya kita baru mulai insya Allah kajian kalau udah 10 pair, 10 ikhwan, 10 akhwat. Kalau nanti ternyata semoga Allah berkati kajian kita ini sampai misalnya bisa banyak orangnya, kita tingkatin lagi. Kajian gak bakal mulai kecuali kalau udah sampai 40 orang. Wah, aduh, mantap. Itu ntar kalau udah 20 tahunan ya, udah kajian tua. Dan insya Allah kita enggak mengendorkan manhaj kita. Maksudnya manhaj dalam artian kaifiyah, pelajaran tetap kayak gini. Maksudnya enggak diperingan. Kalau misalnya ada kemudian yang pernah kesini, anda pernah lihat di sini ada ikhwan, berapa ikhwan sekali atau akhwat mungkin datang, wah baru nih ngerasain betapa keruhnya penjelasan di sini. Kemudian setelah itu taubat, enggak pernah balik lagi sini, itu sama sekali enggak mengendurkan. Walaupun cuma 10 orang yang datang, tetap kita kayak gini, harus. Itu yang namanya kokoh. Harus kayak gitu. Iya. Enggak ikut selera pasar. Iya, karena kalau untuk ikut selera pasar masih banyak lah. Insyaallah antum pilih yang lain. Ya begitu. Harus kayak gitu. Dan antum ketika berazam talabul ilm, jangan ikutin kaifiyah talabul ilm pasaran. Tapi harus punya cara yang antum nyaman dengan itu untuk meningkatkan upgrade, mengupgrade keilmuan antum. Jadi misalnya antum mencontoh pada talib yang malas, antum bakal malas. Tapi kalau antum mencontoh yang lebih tinggi, antum bakal termotivasi insyaallah. Ketika antum melihat pembahasan-pembahasan kayak gini, hal-hal yang mungkin asing awal-awalnya, antum harus ngeliat kayak gini supaya apa? Terpacu nanti ke depan, ya kan? Kayak gitu. Upgrade terus, paksa diri. Ya, mumpung masih muda. Kalau udah tua, susah. Kasihan. Kasihan. Ya, jadi begitu. Ada soalan? Enggak ada? Enggak terlalu puas sih, Pak. Pusing. Dua kajian aja hari ini insyaallah. Tapi kita ada beberapa perbincangan terkait dengan Al-Quran insyaallah. Kita masih dalam tafsir Al-Quran, tapi sedikit nasihat untuk diri anda pribadi dan juga ikhwah dan akhwat sekalian. Mari kita sama-sama mendekatkan diri kepada kalamullah azza wa jalla dengan cara membaca, tadabur, baik tadabur secara individual ataupun kolektif seperti ini kan tadabur kolektif nih. Walaupun senternya harus ada satu orang minimal. Nah itu adalah kebangkitan untuk kita semua insyaallah. Ya, kebangkitan. Harus punya. Dan nasihati teman-teman antum semua yang juga udah ngaji, cari di kampung masing-masing kajian tafsir masing-masing. Cari, nasihatin dia. Gak harus di sini. Kalau misalnya di sini keberatan, gak enak, di tempat lain. Cuman kemudian akan hadir pertanyaan di mana lagi gitu. Jarang. Kajian tafsir rutin. Susah nyari. Tafsir rutin susah nyarinya. Ya. Nah, kalau misalnya sebenarnya Masya Allah, sebenarnya tanggung jawab seorang yang misalnya dia adalah pemuda situ misalnya, Bro ya. Misalnya ada orang Jakarta, dia tinggal di Jakarta, dia berilmu, punya kemampuan untuk menjelaskan Al-Quran. Sebenarnya itu amanat dari Allah untuknya untuk membuat majelis rutin kajian tafsir sebenarnya. Iya. Namun pemikiran kayak gini sekarang banyak gak ditemukan dari para da'i mentalnya, sayangnya gitu. Banyak yang hanya di kota maunya. Sementara yang di desa-desa tuh teriak-teriak. Dan wallah ada hal yang ana ceritakan ke antum dan mudah-mudahan ini ibrahim besar insyaallah tentang keikhlasan. tentang keikhlasan. Tentang keikhlasan dakwah di kota ini, Jakarta terutama. Tentang masalah ini ya. Ini kejadian baru kemarin. Anda ceritakan ini untuk ibrah. Ibrahnya besar ini insyaallah. Dan wallah Allah taala telah memberikan anda pelajaran besar. Suatu ketika itu hari Jumat, anda dapat undangan khutbah Jumat di suatu tempat di Jakarta Pusat, di tempat yang kantor-kantor gedung-gedung yang antum enggak bisa ngelihat kecuali harus dongak itu. Pokoknya daerah-daerah gitulah. Daerah-daerah yang anda sendiri, masya Allah gedung-gedung. Anda jarang ke daerah situ, jarang. Dan memang malas daerah kayak gitu. Tapi ya sebelumnya anda enggak tahu itu tempat. Ada perundangan aja, dijalurin aja khutbah Jumat. Oke. Okay. Anda belum tahu itu gedung di mana. Oke-okein aja lah, alhamdulillah. Tapi ketika anda tahu alamatnya, namanya luar biasa. Kemudian anda lihat di Google. Ini sebelum jadwalnya. Apa sebelum hari H ya. Sebelum supaya anda tahu alurnya kemana. Masya Allah. Wah, daerah-daerah Allah, masya Allah. Wah, langsung kan berkhayal. Manusiawinya kita berkhayal gitu. Kayak antum misalnya, tadinya dari desa, ya. Kemudian misal masuk ke kampus Parlentik misalnya, kampus UI misalnya. Pasti akan, wah, berkhayal nanti gini-gini. Kenapa pernah kayak gitu? Wah, mati. Wah, gini-gini, masya Allah. Gimana? Wah, bayangan. Dan ketika itu, anak sedang benar-benar enggak punya duit. Enggak punya duit. Ya. Dan butuh dengan duit. Jadi pikirannya kemana? Ah, tenang. Nanti bakal dikasih duit dari panitia. Itu mudah pikiran gitu. Sampai naik motor perjalanan itu, kadang kepikiran itu, tapi istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Jangan kayak gitu, tapi susah. Tapi istighfar, tapi lagi susah. Wah, dibisikin terus. Subhanallah itu. Tapi memang lagi butuh banget, wajar, wajar satu sisi dan gak wajar karena ini ibadah, gak boleh kayak gitu kan, pikirin kayak gitu. Jalan, anak kira agak gampang nih kali ini, udah ada petanya Google Maps sekarang kan, ah tahu, oh di sini. Ternyata anak kesesat di jalan, subhanallah, kesesat, gak tahu gimana, tanya ini apa, telepon terus ini, dianya juga bingung. Karena arah yang lalui itu arah yang dia juga tidak biasa lewat situ. Pokoknya bingung semua. Muter gini. Muter lagi. Oh Allah, ini udah jam segini. Anak pada berangkat itu sekitar 1.30 jam sebelum dimulainya sholat Jumat. Khutbah Jumat. Nah, muter-muter gitu. Lama-lama kontak-kontak. Ini beberapa menit lagi ini udah mau azan. Mau normalnya waktunya. Pada ini, lebih-lebih ini kan hari kerja. Harus ketat gitu, orang harus on time. Masya Allah. Terus, oh ini tanda-tanda di sini. Akhirnya, alhamdulillah, kelihatan itu. Oh iya, anda udah lihat. Sambil ini motor, iya anda udah lihat. Iya di situ, oh di situ, iya. Muter lagi, oh iya. Nah, udah selesai gitu, udah lihat, oh di seberang nih, tinggal cari puteran. Pas udah anak udah selesai itu, pas udah lihat, langsung bocor bannya. Itu kan kalau di Jakarta di daerah kayak gitu enggak ada susah mau bengkel di mana bengkel ini isinya semua kantor gedung hotel tingkat yang masya Allah itu ya terus gimana nih jalan aja udah paksain Bismillah nyampe nyari puteran nyampe biar ternyata enggak ketemu puteran enggak tahu di mana jauh sampai anak ngelewatin tuh. Mana puterannya ini? Mana? Jauh-jauh sampai udah enggak kelihatan dia di mana. Oh, ya Allah. Terus ada semacam shelter busway dan ternyata di bawahnya tuh Pak, dia shelter busway kan? Di bawah tangga tuh bayar itu ternyata banyak benalu di situ. Tukang ojek maksudnya. Numpang naungan di situ banyak. Hei, Bang. Nitip motor ya? Naik ojek enggak? Ojek. Yuk, nitip motor. Ya, nitip aja situ. Orang tua nih udah pakai kakek ya terus dan nanti motor situ kan udah mau jumatan nih pas di SMS Afwan waktu jumatan udah mulai gitu ya Waduh, udah bang, bang. Ya, ke sana ke hotel ini gini. Eh, gua hotel, bukan hotel, bukan. Bukan hotel, bukan. Ke ini, tapi banyak hotel di situ. Kayak ini gini, alamatnya gini. Oh, situ muter itu. Iya ya, pokoknya di situ. Nah, tapi ini emang, Mas, 60.000 Mas ya. Alah, itu gampang lah gitu. 60.000 gampang, padahal di Diana Anda juga berapa di Diana ya, gitu kan? Pas sana cek, pas ini ternyata 70.000 doang gitu kan. 60.000 bolak-balik. Nanti jemput saya jam 1 ya. Nah, kalau udah mulai itu khutbah. Dan itu pun Anda masuk masjid yang salah. Jadi benar-benar itu. Itu Anda udah astagfirullah ini benar. Emang benar Anda yang salah. Allah tegur Anda itu. Karena Anda pikiran ke situ, pikiran amplop itu. Ditegur sama Allah kayak gitu tuh, rasain kamu tuh. Makanya lah. Kalau bahasanya, kalau orang-orang Sunda nonton, nyahok sialah. Biar tahu rasa. Ya udah, ya Allah, ya. Itu anak khutbah Jumat tuh mau konsen juga gimana, tapi sedih hati anak ya Allah. Tapi dalam hati alhamdulillah gitu kan. Allah negur ana gitu. Ditegur lagi sama Allah. Udah itu kan, udah komat gitu kan. Komat anak dapat tempat. Enggak sampai masuk ke dalam, di luar karena emang udah penuh. Karena orang-orang kerja udah penuh. Ada tempat. Allahu Akbar. Tahunya di sebelah depan ana keset kaki. Ana sujud di situ. Ya Allah, ana akuin ya Allah, saya akuin saya hina banget ya Allah. Saya maafin saya ya Allah. Itu ana akuin ya Allah, ana akuin terhina banget benar-benar terhina benar-benar. Itu gara-gara apa? Gara mikirin amplop pas perjalanan itu. Padahal udah istighfar, enggak mau. Tapi tetap ada pikiran gitu. Karena emang kau udah itu fitnahnya tuh besar. Ini berarti ini kau misalnya dalam kali ini antum belajarnya apa? Ditegur sama Allah langsung. Itu jauh lebih baik daripada dinikmati. Beneran. Ana bersyukur banget walaupun kemudian enggak sama ana enggak dapat sama sekali. Enggak dapat duit sama sekali, enggak dapat. Allah. Bahkan di ini yang sana masjidnya salah. Terus anak cek duit. Pas 70-an, 80-an atau 70 dengan receh-recehnya. Ya. Ya Allah, ini nanti mikir kan? Nanti bayar 60. Terus pas anak minta pas tunggu jam 1 Pak ya. Eh, tambahin deh gitu. Ya gampang lah kata anak. Karena udah enggak mikir aduh, salat-salat, mikirin salat itu. Gampang lah nantilah. Bismillah lah. Ya udah, balik. Dia minta nambah. 70, 80 terus nanti ke motorannya banyak kayak gitu butuh berapa lagi butuh taunya Masya Allah ada murid lewat sini bapak sini Masya Allah udah lama ketemu padahal dalam pikiran anak pengen minjem duit udah gitu aja. Masya Allah ya udah lama ketemu gitu. Makanya ana heran, antum kok ada di sini? Tadi ana lihat antum lewat di sini. Kok antum sampai sini? Iya, ana diundang tadinya khutbah Jumat gak jadi kayak gini. Jadi penghujung acara, ya kan? Penghujung riko gitu kan. Pak, udah jam 1 nih, ana udah janjian nih. Qadarullah tadi ana gini-gini kan. Oh, Masya Allah. Ana bisa minjem duit ya? Ujungnya gitu. Waduh, iyalah bisa ya udah. Dah, alhamdulillah selesai. Udah. Itu ibrahnya itu banyak banget bagian itu, Masya Allah. Ya itu juga ibrahnya gitu. Jadi fitnah dalam hal ini itu besar. Besar banget. Ini khutbah Jumat, anak kasih taruh khutbah Jumat itu. Bisa 500, bisa 400. Bahkan di kantor kayak gitu bisa 700, 800. Dia yang lebih gede, 1 juta. Itu besar. Fitnah, fitnah besar. Makanya antum lihat, kalau misalnya anak pribadi, anak jarang khutbah Jumat. Jarang. Kenapa? Khutbah Jumat itu cuma 20 menit ngomong. Gak usah persiapan. Temanya terserah antum. Antum salah pun gak ditegur. Iya. Antum salah ngomong, gak ada interupsi. Ya khatib, antum salah. Atau gak ada tanya jawab, sisi tanya jawab. Gak ada. Cuman kita doang selesai. Pulang. Itu fitnah terbesar, fitnah khutbah Jumat. Iya. Masing-masing ada fitnahnya memang. Makanya, anak pernah dulu teman rekan kerja di waktu anak kerja di suatu tempat di kampung Melayu dulu sama teman dulu dakwah kerja beneran nih kerja formal ada ustadz beristri dua emang dia Dia sampai bilang nama Ana. Antum ada enggak? Ana alhamdulillah nih khutbah Jumat 1 tahun terisi penuh. Dulu waktu Ana masih bujang, waktu Ana masih kuliah tuh. Beliau ngomong ke Ana kayak gitu. Khutbah Jumat Ana isinya penuh nih. Alhamdulillah. Tapi ada beberapa nih kosong 1-2 pekan. Antum ada enggak jadwal yang kira-kira biasanya bisa dikasih ke Ana? Ana langsung mikir, Allahu musta'an orang. Ustaz ini Allahu musta'an. Ana istighfar ya. Nah, fitnahnya besar banget. Ya. Fitnahnya besar ini. Minta kok malah minta jadwal. Ustaz yang normal itu enggak minta jadwal. Karena kita sama-sama tahu nih, ada antum mungkin tahu juga. Kalau antum panitia masjid, DKM masjid tahu. Dan ustaz yang minta jadwal itu malu-maluin, ya kan? Malu-maluin. Kecuali kalau untuk jadwal ngaji yang memang dia enggak mau dibayar, baru itu top insyaallah. Tapi ini fitnah besar. Kalau pundi-pundi ini di 1 bulan bisa 2 juta. Itu 2 juta itu bersih. Hanya untuk khutbah Jumat. Itu fitnahnya besar. Antum gajinya berapa misalnya? 3,5 juta. Itu kerja berapa lama? Wow, itu sampai nangis. Nangis, sampai rumah nangis sama istri mungkin. Tadi dia zolimin apa pemimpin saya, bos saya gini mau mencat saya, diancam. 3,5 juta misalnya. Itu udah Senin sampai Jumat full. Pulang itu udah batuk-batuk, capek. Ini cuman ngomong 25 menit. Bahkan kadang dibatesin. Khutbah Jumat di mimbar kadang ada apuan khutbah Jumat hanya 25 menit saja maksimal. Ada kayak gitu. Ya emang gak apa-apa, emang karena kan orang-orang mau kerja. Tapi itu rewardnya banyak banget. Keikhlasan penting ya. Ini teguran buat Ana juga antum. Ketika antum gak ikhlas, antum sebenarnya terhinakan benar-benar. Beneran itu. Maka hati-hati kalau antum sebenarnya di sisi Allah hina, tapi antum merasa diangkat oleh Allah. Itu hati-hati itu. Dan antum harus bersyukur ketika suatu ketika Allah halangi antum dari suatu perbuatan baik maksiat atau suatu perbuatan kebaikan yang tidak didasari ikhlas atau ittiba. Antum dihalangi oleh Allah, itu berarti Allah Ta'ala tidak menelantarkan antum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Iya. Ya, kembali kepada Al-Qur'an. Ikhlaskan ketika kita belajar tajwid, i'rab atau apapun tentang Al-Qur'an. Benar-benar kita belajar bukan untuk apapun selain karena memang ini tugas kita sebagai muslim. Hati-hati, karena di antara hadis Nabi SAW yang mengancam orang-orang yang mengawali masuk neraka, qari Al-Quran liqol innahu qari faqad qil. Itu sampai apa? Berhasil gak? Berhasil itu Allah jadikan berhasil gak? Berhasil Allah jadikan. Maka bahaya. Atau alim. Diqol alim. Kemudian sampai bisa. Jadi fitnah itu enggak berhenti. Dan enggak bisa berhenti pada siapapun dari kita. Alim atau jahilnya lebih-lebih. Atau alimnya lebih-lebih. Masing-masing dengan kadar yang Allah berikan. Baik. Jazakumullah khair atas kehadirannya. Insya Allah kita di sini nanti setelah sesi ini kita istirahat 15 menit. Sekitar 15 menit. Antum mau kajian syarah bulughul maram atau faidul faid? Faidul faid. Faidul faid aja. Iya. Mas Taufik. Pak, mau faidul faid atau enggak? Faidul faid aja. Ya udah. Faidul faid kemarin yang kertas kemarin kayaknya belum dibahas ya. Ya mungkin dimulai ke kertas kemarin aja. Ini sebagai sedekah aja untuk memperbanyak jumlah kertas di rumah antum aja itu ya. Oke, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.